Tiap hari ku bernyanyi lagunya sesuka hati. Ayah ibu kaya raya, apa saja yang ku minta, semuanya tersedia. Aku makan tiga kali masakannya, enak sekali pakaianku, tiga almari serba mewah warna-warni. Aku ini anak manja, tiap hari ku bernyanyi lagunya sesuka hati. Ayah ibu kaya raya, apa saja yang ku minta, semuanya tersedia.